إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di pagi hari ini, hari Sabtu 13 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Januari 2019, kita di masjid ini kumpul bermajelis untuk kembali mewujudkan perintah Allah tabaraka wa taala kepada kaum mukminin, kepada hamba-hambanya yang beriman dalam ayatnya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran al haq, dan hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan kesabaran, sabar di atas al haq. Juga majelis ini dalam rangka mewujudkan insyaallah perintah Allah tabaraka wa taala dalam ayatnya wa dzakir bainadz dzikra tanfa'ul mu'mini, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran nasihat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Amalan seperti ini tidak boleh berhenti walaupun sejenak. At-tawasi bilhaq, at-tawasi bissabr, harus berkesinambungan dan senantiasa dilakukan. Tidak boleh ada satu waktu, satu kondisi kita merasa jemu atau lelah dari melaksanakan at-tawasi bilhaq dan at-tawasi bissabr. Majlis kali ini yang temanya insyaallah sudah diumumkan oleh panitia, yaitu bencana itu datang bukan tanpa sebab. Sebuah tema, sebuah tajuk yang tujuannya adalah untuk saling mengingatkan. Sebuah tajuk yang mengandung upaya muraja'ah dan muhasabah, evaluasi terhadap langkah-langkah dan amalan-amalan kita, sudah bukan suatu hal yang asing bahwa negeri Indonesia telah ditimpa berbagai bencana, berbagai malapetaka dari waktu ke waktu. Belum selesai kita membicarakan, menyebutkan dan memberitakan bencana yang kemarin datang, hari ini bencana. Musibah yang lalu belum tuntas dan belum selesai penanganannya, yang menyita waktu, menyita tenaga dari banyak pihak. Belum tuntas penanganan perkara-perkara yang sangat vital yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan hancurnya berbagai infrastruktur, berbagai fasilitas yang mengganggu aktivitas manusia. Telah muncul kembali bencana yang baru. Belum hilang pula traumatis rasa takut dan khawatir pada bencana yang lalu. Tiba-tiba bencana yang baru telah datang dan mengancam menunggu bencana yang berikutnya. Tentu semua ini bagi orang-orang yang beriman dan berakal adalah sebuah pelajaran. Orang-orang yang beriman dan berakal yakin bahwa ini semua terjadi bukan tanpa sebab. Bahwa bencana dengan berbagai bentuknya, gelombang tsunami yang datang di luar dugaan, gempa bumi yang menelan korban begitu banyaknya, banjir, tanah longsor yang mengubur hidup-hidup banyak jiwa, angin yang kencang merobohkan banyak perkara di atas muka bumi ini. Semua itu bukan hanya sekadar fenomena alam. Semua itu terjadi dikarenakan sebuah sebab. Sebab itu telah Allah sebutkan dalam banyak ayatnya. Yang amat disayangkan ketika umat Islam sedang bersedih, kaum muslimin sedang dalam upaya untuk bangkit, mengevaluasi amalannya, mengevaluasi perbuatan-perbuatannya. Saat ada semangat dari umat yang ditimpa untuk bertobat, untuk berbenah diri, muncul sekelompok orang yang menciptakan keraguan, melakukan upaya tashkik, upaya menimbulkan rasa ragu pada keimanan, dan mengalihkan semangat taubat, semangat rujuk kepada kebenaran dan meninggalkan kemaksiatan kepada pertimbangan-pertimbangan sains, pertimbangan-pertimbangan fenomena alam. Tersibukkan umat dalam berbagai berita melalui beragam media dengan analisa-analisa kenapa terjadi tsunami karena ini dan itu. Kenapa terjadi gempa karena terjadinya pergerakan lempengan bumi. Kenapa terjadi banjir karena ini dan itu. Tersibukkan umat dari perkara yang lebih penting. Membuat umat lupa terhadap perkara yang jauh semestinya harus banyak dibahas, disampaikan, diingatkan. Wajib bagi kita semua di negeri ini khususnya, dan tentunya pelajaran bagi seluruh umat, seluruh manusia di berbagai negeri di muka bumi, bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam keadaan kita yakin bahwa semua yang terjadi, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, senang ataukah suka ataupun duka, semuanya itu terjadi dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبَلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Tidaklah menimpa sebuah musibah di muka bumi yang melanda seluruh manusia atau mayoritas manusia, atau musibah yang menimpa pribadi-pribadi kalian, kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mewujudkan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya perkara itu bagi Allah sangat mudah. Mudah bagi Allah untuk mewujudkan apa yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakannya segala sesuatu. Untuk Allah mewujudkan sebuah musibah yang tercatat pada waktu itu akan terjadi di bumi A ataukah bumi B, di barat ataukah di timur. Tidak sulit bagi Allah untuk mewujudkan persis sesuai dengan apa yang tercatat. Berapa jumlah yang menjadi korban, korban mati atau korban terluka, korban fasilitas, secara detail. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya perkara itu bagi Allah sangat mudah. Likai la ta'asaw 'ala ma fatakum. Itu Allah beritakan, Allah catat semuanya dan Allah kabarkan bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali telah tercatat dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah, dalam kehendak Allah. Kenapa? Likai la ta'asaw 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak berputus asa terhadap musibah atau akibat musibah yang menimpa kalian, disebabkan kegagalan yang menimpa kalian. wala tafrahu bima atakum. Dan agar jangan kalian pesimis, atau jangan, agar kalian jangan bergembira dan berbangga dikarenakan keberhasilan, kesuksesan yang kalian raih. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka orang yang membanggakan diri. Semuanya sudah ada catatan takdir. Di hari ini, di saat kita sedang membicarakan dan membahas tentang musibah, kita tidak tahu dalam catatan Allah yang berikutnya musibah apa yang akan menimpa dan di mana itu akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana prosesnya, kaifiyahnya? Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Allah yang menyebutkan tentang dirinya bi kulli syai'in alim, mengetahui atas segala sesuatu dengan detail, rinci. Apa yang akan terjadi nanti di tempat ini, ataukah di sana, ataukah di situ? Musibah apa yang akan muncul setelah ini? Gempa bumi kah? Tsunami kah? Tanah longsor? Likuifaksi? Atau apa lagi? Semua itu berada dalam ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita beriman, sehingga membuat kita untuk bangkit, bersemangat, berbuat, tidak putus asa untuk berbenah diri, bertaubat, rujuk, tidak putus asa untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, nasihat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam beberapa ayatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu faakhadnahum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa, niscaya aku akan bukakan bagi mereka beragam berkah dari langit dan bumi. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa, beriman dengan sebenar-benar iman, iman bahwasanya Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk kita memohon hajat kita dan berdoa kepadanya, beriman kepada segala sesuatu yang Allah wajibkan untuk kita beriman kepadanya dengan sebenar-benar iman. Beriman bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci, wahyu, kalamullah, kalam ilahi, yang berisi syariat yang lengkap, sempurna dan adil. Beriman, yakin. Beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam dan wajib ditaati, diteladani. Berbagai teladannya Beriman dia, yakin. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya, kata Allah, penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa. Takwa di sini adalah mengamalkan segala syariat yang telah Allah turunkan. Mengamalkan dan mengerjakan segala yang diperintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya. Serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Itu takwa. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti, kata Allah, pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Langitnya berkah, menurunkan hujan yang menenangkan untuk mengairi berbagai kebutuhan mereka. Buminya pun demikian menjadi berkah. Banyak orang mengatakan Indonesia adalah negeri yang kaya. Lautnya kaya. Daratannya kaya. Gunungnya juga demikian. Banyak orang bercerita seperti itu. Tapi kemana kekayaan itu? Kemana dia pergi? Berkahnya Allah cabut. Keberkahan itu tidak identik dengan kekayaan dan banyaknya atau melimpahnya materi. Tapi keberkahan itu lebih identik dengan manfaat daripada materi dan nikmat yang Allah berikan. Mendatangkan ketentraman, kenyamanan hidup, keamanan, kesehatan. Kemudian Allah melanjutkan. Walakin kadzabu. Tetapi kenyataannya penduduk negeri itu mendustakan. Yani mendustakan syariat Allah. Mendustakan aturan-aturan Allah. Tidak mau mengamalkannya. Tidak mau beriman dengannya. Mendustakan bimbingan-bimbingan Rasulnya. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka bencana disebabkan perbuatan mereka. Dengan tegas ayat ini mengatakan disebabkan perbuatan mereka. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya dari surat Al-A'raf. Allah mengatakan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya azab kami di malam hari saat mereka sedang tidur? Beberapa bencana kemarin kami mengunjungi beberapa desa yang terkena bencana di Kabupaten Pandeglang, Jawa bagian barat. Sempat bercerita, mereka mengabarkan dengan berita yang berbeda-beda masing-masingnya yang dialami. Sebuah keluarga di malam hari, saatnya mereka tidur, saatnya mereka menghilangkan lelah bersama putra dan putrinya. Pada malam hari itu, sang ayah bercerita, terdengar suara gemuruh di luar, orang-orang pada ramai berbincang, suara mereka terdengar. Kemudian istri saya ingin tahu apa yang terjadi, padahal mereka sedang akan siap-siap istirahat bersama seorang bayi berumur 20 hari dan anak laki berumur 3,5 tahun. Maka si istri membuka pintu, ingin tahu apa di luar yang terjadi. Belum tuntas dia membuka pintu, tiba-tiba air datang menggulung dia, suami, bayi, dan anaknya yang kecil. Ayuhal ikhwah, di malam hari banyak peristiwa telah terjadi. Bencana terjadi di malam hari saat tidur. Allah mengingatkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna wahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya azabku, bencana di malam hari saat mereka tidur? Ini mengingatkan kita untuk ketika kita hendak tidur, banyak beristighfar kepada Allah, membaca doa, meminta ampun. Dan jangan merasa aman bahwa kita akan bangun di pagi hari dalam keadaan selamat. Seorang mukmin akan takut dan khawatir catatan takdir apa lagi yang akan datang. Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, ayat ke-98 surat Al-A'raf, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya azab kami di waktu duha? Ini sekarang waktu duha. Sejak terbit matahari, mulai meninggi matahari hingga waktu zuhur, itu waktu duha. Dari kemungkinan datangnya azab kami di waktu duha, dalam keadaan mereka bermain-main dengan kehidupan dunia ini. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari kemungkinan datangnya makar balasan dari Allah? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Dan tidaklah seorang merasa aman dari kemungkinan datangnya makar Allah kecuali kaum yang merugi. Karenanya para ulama menyebutkan salah satu bentuk dosa besar, salah satu bentuk al-kabair adalah al-amnu min makrillah. Merasa aman dari kemungkinan datangnya makar Allah akibat makar manusia. Sekarang ini, di jam-jam seperti ini, banyak makar dibuat terhadap syariat Allah. Ada yang siap-siap berdusta, dia merancang kedustaan sekarang ini. Ada yang ingin menjatuhkan saudaranya, sekarang ini sedang siap-siap. Ada yang ingin menipu orang, ingin mengurangi harta orang. Ada yang ingin berkhianat. Makar demi makar terhadap syariat Allah dan hamba-hamba Allah dilancarkan di muka bumi. Maka Allah khairul makirin. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka itu mempersiapkan makar, berbuat makar. Maka ketahuinya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha angguh, maha tangguh, maha ampuh dalam membalas makar orang-orang yang berbuat makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat rencana buruk, ingin mendzalimi orang, ingin mempermainkan syariat Allah, punya rencana-rencana, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan makar terhadap umat, terhadap agama. Maka kata Allah, kami pun membalas rencana buruk mereka itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah al-hadirun, semoga Allah merahmati kita semuanya. Dalam tiga ayat yang kita dengarkan tadi, kita sebagai muslim beriman bahwasanya musibah itu datang karena dosa, karena kemaksiatan hamba-hamba Allah di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah dan bencana yang banyak ini belum membalas setiap dosa yang dilakukan oleh hamba. Belum. Ini hanya sebagian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah akan membalas dengan bencana, musibah terhadap setiap dosa yang mereka lakukan, maka tidak akan tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Hewan-hewan ikut jadi korban. Di saat tsunami datang, ikan-ikan pun ikut jadi korban. Saat gempa terjadi juga banyak di sana makhluk-makhluk Allah selain manusia, pelaku kemaksiatan yang jadi korban. Kalau Allah mau membalas setiap dosa, diperhitungkan oleh Allah, termasuk yang kita lakukan, baik secara zahir yang terlihat dan terdengar, dosa-dosa kita, dosa-dosa anak-anak kita, istri-istri kita, maka tidak tersisa lagi di muka bumi. Karenanya Allah dalam ayatnya, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-49, menyatakan, innama yuridullah an yusibahum biba'adhi dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Dan hanyalah Allah itu ingin menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa. Sebagian dosa. Dan sesungguhnya mayoritas manusia ini, kata Allah, mayoritas. Sekali lagi, wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Banyakkan manusia ini fasik. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan menyebutkan atau mendengarkan bersama beberapa dalil Al-Quran yang menyebut secara rinci bahwa musibah atau bencana itu datang karena dosa. Apa yang kita dengarkan sejak tadi bersifat global. Dalam ayatnya yang lainnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, bencana di daratan dan lautan disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Tegas Allah menyatakan, disebabkan dosa-dosa manusia. Kenapa ini penting ditekankan? Kalau ada yang mengatakan, bukankah kita sudah beriman? Yakin. Dalam akidah kita bahwa semua ini terjadi. Bukan tanpa sebab. Bahkan ini terjadi dikarenakan dosa. Ya, tetapi hari-hari ini terus bermunculan pihak-pihak yang dengan gencar berupaya menciptakan keraguan iman, keraguan akidah umat dari kalangan orang-orang liberalis, sekuralis. Bahkan di antara mereka ada yang berani mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa bencana ini terjadi karena dosa, sungguh dia orang yang terbelakang. Semua ini terjadi karena memang pergerakan-pergerakan alam. Dan berbagai redaksi lainnya yang semisal dengan ini. Ayuhal ikhwah. Bahkan di antara mereka ada yang berani dengan tanpa malu kepada Allah mengatakan bahwa berbagai kisah yang menceritakan azab dan bencana yang menimpa kaum-kaum dahulu itu hanyalah sebuah cerita yang sulit untuk dipercayai. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yakni para nabi dan kaumnya, terdapat pelajaran penting bagi orang-orang yang memiliki akal. Sebaliknya, orang-orang yang mengatakan bahwa bencana dan musibah itu terjadi tanpa sebab sebagaimana yang Allah beritakan, mereka bukan orang-orang yang berakal. Karena orang-orang yang berakal yakin, percaya dan beriman bahwa semua itu terjadi karena dosa. Karenanya Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal. Maka hadithan yuftara. Al-Quran itu dan segala berita yang ada padanya bukanlah sebuah perbincangan, pembicaraan yang dibuat-buat. Bukan. Ayuhal ikhwah. Allah melanjutkan tentang Al-Quran dan segala isinya termasuk berita-berita yang ada di dalamnya dan syariat yang Allah letakkan. Allah katakan, hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Semua itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman, bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang datangnya dari Allah dan tidak ada sedikit pun kebatilan padanya, enggak mau beriman. Bahkan berita-berita dalam Al-Quran disebut sebagai mitos, cerita-cerita. Maka Al-Quran tidak berfungsi baginya sebagai petunjuk. Tidak berfungsi baginya sebagai rahmah. Allah tabaraka wa ta'ala pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Dan semuanya ini adalah hamba bagi Allah. Semua makhluk ini bertasbih, bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah. Bumi yang besar, gunung yang kekar, lautan yang luas itu, mereka tunduk patuh kepada Allah. Karenanya Allah memberitakan di dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang kekufuran akidah kaum Nasara yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak atau Allah adalah salah satu Tuhan dari tiga Tuhan. Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi an yakuna lirrahmani walada. Hampir-hampir langit rontok berkeping-keping. Hampir-hampir pula bumi ini terbelah dan gunung roboh. Ketika kaum Nasara mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Mereka, langit, bumi, gunung, lautan, hamba Allah. Siap menjalankan perintah Allah kapanpun, dalam bentuk apapun. Siap mereka. Apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anehnya sekarang ini, akidah kufur, akidah trinitas, dibiarkan hidup, bahkan dipersilahkan bagi umat Islam untuk ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap hari raya yang dengan penuh kegembiraan, sukacita dan keceriaan bahwa itu adalah hari kelahiran salah satu Tuhan, yaitu Tuhan Anak. Langit yang takut kepada Allah hingga hampir pecah dan rontok. Bumi yang akan terbelah, gunung yang akan roboh karena ucapan mereka. Sekarang malah dipromosikan, diajak umat untuk menjual akidahnya, menjual imannya dengan ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Maka kita umat Islam wajib untuk membentengi akidah umat, akidah keluarga, akidah kawan-kawan kita Muslim dari ajakan dan fatwa yang menyesatkan ini. Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat segala apa yang dikehendakinya. Mungkin ada yang mengatakan, kalau benar bahwa bencana itu menimpa suatu daerah atau suatu komunitas, sebuah negeri, dikarenakan dosa-dosa mereka, mengapa beberapa negeri yang lain, beberapa daerah yang lain, penduduk suatu kampung yang lainnya, yang mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti yang disebutkan. Kenapa tidak ditimpa oleh bencana? Kenapa tidak ditimpa oleh musibah? Ini adalah salah satu pembahasan yang insya Allah akan kita bahas dalam rangkaian kajian ilmiah selama 2 hari ini insya Allah. Tetapi sebagai jawaban global, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Ankabut ayat 21. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Allah mengazab siapa saja yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Kenapa Allah menimpakan bencana di negeri sana dan tidak menimpakan di sini? Kenapa di negeri yang timur itu, yang barat tidak? Jawabannya, Allah Maha berkehendak. Dan Allah memilih apa yang dikehendakinya. Dalam ayatnya yang lain Allah menyatakan, yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan memilih. Segala sesuatu itu apa saja? Manusia, bumi, lautan, termasuk menciptakan tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Wa yakhtar, dan Allah memilih dengan kehendaknya yang maha mutlak, tidak terbatas dengan apapun. Karena ini semua milik Allah. Allah memilih. Bencana ini Allah letakkan di mana? Tsunami ini akan menimpa yang mana? Dan ini akan kita ikuti insyaAllah lebih detail biiznillahi ta'ala dalam kajian berikutnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk lebih menguatkan iman kita bahwasanya bencana ini datang disebabkan dosa, kita ingin mencoba mendengarkan bersama beberapa ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang para nabi dan kaumnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-59, Allah mengkisahkan dan yang berikutnya, ayat 59 hingga berikutnya, Allah mengisahkan beberapa kisah para nabi dan kaumnya, antara lain Nabi Allah Nuh alaihissalam. Qala ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qawmihi. Faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Dan dia Nuh berkata kepada kaumnya tersebut, wahai kaumku, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan bagi kalian yang berhak kalian ibadahi selainnya. Nabi Nuh mengajak kaumnya kepada tauhid, untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Allah Nuh bukanlah kaum yang tidak mengenal Allah sebagai pencipta, atau tidak mengenal Allah sebagai pemilik dan pengatur alam semesta. Mereka mengenal dan mengetahui itu. Hanya saja mereka dalam peribadatan kesehariannya masih saja berdoa memohon hajatnya kepada makhluk. Memohon syafaat kepada makhluk. Memohon keselamatan terhadap negerinya, kampungnya kepada makhluk. Maka Nabi Allah Nuh alaihissalam mengajak mereka, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadalah kalian hanya kepada Allah. Sungguh tidak ada sesembahan bagi kalian selainnya. Dan kita tahu bahwa doa adalah ibadah. Istighatsah adalah ibadah. Ketika berdoa dan beristighatsah, istighatsah itu maknanya adalah memohon pertolongan atau keselamatan dari bencana yang bersifat emergensi, mendesak, darurah. Mendesak sekali itu istighatsah. Dari bencana, dari musibah. Enggak bisa ditunda-tunda. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepada Allah, maka itu tauhid, iman, amal saleh. Ketika diberikan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka dia menjadi sebuah kesyirikan, sebuah kemaksiatan. Kemudian, Nabi Allah Nuh alaihissalam melanjutkan, "Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim." Sesungguhnya aku sangat khawatir terhadap kalian. Azab di hari yang sangat besar nanti. Hari kiamat nanti. Nasihat. Diingatkan oleh Nabi Allah Nuh. Terhadap kehidupan akhirat. Agar mereka takut. Dan meninggalkan perbuatannya. Qala al-mala'u min qawmih. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Maka berkata para pemuka-pemuka masyarakat. Dari kaum Nabi Allah Nuh. Yang menjawab. Pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Dari kaum Nuh, mereka yang menjawab. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami mendapatimu, melihatmu wahai Nuh, dalam kesesatan yang nyata. Begitu balasan kaumnya. Penting kita mengetahui dialog-dialog para nabi dengan kaum. Agar kita bisa mengukur apa yang terjadi di zaman kita. Apakah ini suatu hal yang baru, tidak pernah terjadi dahulu di zaman para nabi? Agar kita bisa memahami dan mengukur ucapan-ucapan, statement-statement para tokoh di zaman ini. Apakah itu suatu hal murni, yang hal yang baru, tidak ada contoh semisalnya? Allah mengatakan, qala al-mala'u min qaumih. Berkatalah para pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh, pemuka masyarakat, kata orang sekarang tokoh masyarakat atau sesepuh masyarakat, menjawab, sungguh kamu wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Terus berlanjut dialog tersebut. Hingga akhirnya Allah mengatakan, fakadzabuhu. Maka mereka kaum Nabi Nuh mendustakan ajakan, dakwah, nasihat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi? Faanjainahu walladzina ma'ahu fil fulki. Maka kata Allah, aku selamatkan dia Nuh dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan orang-orang beriman dari azab yang Allah timpakan. Wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. dan kami tenggelamkan. Perhatikan baik-baik. Kami tenggelamkan, kata Allah. Bukan fenomena alam. Bukan karena tidak bisa berenang. Bukan karena ini dan itu. Tapi Allah mengatakan, وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Dan kami tenggelamkan mereka-mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka dahulu adalah orang yang buta. Buta dari kebenaran. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Nabi Nuh, sebagaimana Allah ceritakan dalam ayat-ayat yang lainnya, saat beliau dilecehkan, saat beliau dipermainkan, mengajak kepada tauhid dan mencegah mereka, melarang mereka dari perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada selain Allah, kepada jin, kepada arwah, arwah-arwah orang-orang soleh, dan sejenisnya, para pahlawan, dicegah oleh Nabi Allah Nuh, jangan kalian lakukan itu. Mereka ja'alu asabi'ahum fi adhani. Mereka meletakkan jemarinya di telinganya, ditutup. Wa asarru, dan mereka terus enggak peduli. Wastakbaru istikbara, dan menyombongkan diri terhadap nasihat-nasihat Nabi Allah Nuh. Maka Nuh berdoa kepada Allah. 950 tahun berdakwah. 950 tahun. Kita mungkin berdakwah baru 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sudah merasakan jenuh, capek. Ada yang futur. Ada yang tergiur dengan kehidupan dunia. Ada yang gak sabar menghadapi sedikit ujian. Nabi Allah Nuh 950 tahun berdakwah. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah mengajak kaumku di waktu malam dan siang. Siang malam berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata dakwahku, nasihatku untuk mereka itu tidak menambah kecuali mereka semakin lari. Mengolok-ngolok Nabi Allah Nuh. Maka Nuh berdoa. Inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku ini terkalahkan oleh mereka, terhinakan oleh mereka. Tolong aku ya Allah. Berdoa. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Nuh untuk membuat sebuah perahu, sebuah bahtera. Di negeri yang tidak ada sungai, tidak ada lautan. Diperintahkan membuat bahtera, perahu. Safina. Dijelaskan dalam beberapa buku tafsir dan sejarah bahwa prosesi membuat perahu itu tidak seperti kayu tinggal beli, pasang papan-papannya dipaku jadi enggak. Dalam waktu 2 bulan, setahun jadi enggak. Diperintahkan Nabi Allah Nuh untuk menanam pohon-pohon yang kayunya nanti bisa digunakan untuk bahan baku perahu tersebut. Berapa tahun? Nabi Nuh dalam keadaan terus diolok-olok. Berdakwah terus. Sambil menunggu. Sampai akhirnya proses membuat perahu itu. Setelah kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur, dikeringkan. Itu prosesnya lebih dari 100 tahun. Bukan Nabi Nuh mengungsi. Bukan Nabi Nuh hidup di sebuah daerah yang tidak mendengar ucapan dan hinaan-hinaan mereka. Tetap Nabi Nuh. Terus. Setiap Nabi Nuh dan beberapa kaum mukminin yang bersamanya proses membuat perahu ditertawakan. Gila. Buat perahu buat apa kamu? Apa ini? Nanti ada yang lewat lagi ketawa. Nabi Nuh diketawain. Ditertawakan. Besok muncul lagi ada yang lewat. Hei, apa ini? Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Terus Nabi Nuh dengan sabar. Tingkat kesabaran yang tinggi. Ini teladan bagi kita. Uswatun hasanah bagi kita. Tidak merasa karena minoritas. Sedikit jumlahnya. Enggak. Kemudian kecil hati. Kemudian goyah imannya. Goyah manhasnya. Tidak. Terus berjalan. Terus. Sampai akhirnya datanglah waktu datangnya azab tersebut. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Allah lanjutkan dalam surat yang sama. Qala wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Dan ingat kisah kaum Ad yang kami utus kepada mereka Nabi Allah Hud. Qala ya qaumi. Nabi Hud berkata kepada kaumnya dalam dakwah dan nasihatnya, wahai kaumku, ubudullaha, beribadalah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan yang berhak kalian ibadahi selain Allah. Afala tattaqun? Tidakkah kalian mau bertakwa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Apa jawaban kaumnya? Berkata para pemuka-pemuka masyarakat. Dari kaum Nabi Allah Nuh, masyarakat kaum Nabi Nuh alaihissalam, tokoh-tokoh masyarakatnya kembali menjawab seperti kaum Nabi Nuh. Apa kata mereka? Wahai Hud, sesungguhnya kami mendapatimu ini berada di atas kedunguan. Kamu itu dungu. Dan kami yakin bahwa kamu itu adalah pendusta. Masya Allah. Bagaimana sakitnya perasaan Nabi Allah Hud alaihissalam. Maka Nabi Hud menjawab, qala ya qaumi, laisa bi safaha, walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak berada di atas kedunguan atau ketololan. Aku yang ini adalah utusan Allah, Rabbul Alamin. Tertawa mereka, mengejek. Ah, kamu pembohong. Kamu ini memang dungu. Kemudian mereka melanjutkan dalam jawabannya. Qalu aji'tana lina'budallah wahda. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Fa'tina bima ta'iduna. In kunta minas sadiqin. Sudah diberi nasihat, dijawab, diingatkan oleh Nabi Allah Hud. Ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Allah berikan rizki yang lapang kepada kalian. Ingat, diingatkan satu persatu. Seperti sekarang, kita ingat nih, rizki Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyaknya. Begitu melimpahnya. Dalam bentuk makanan, dengan berbagai bentuknya, minuman. Kita bisa tidur, kita bisa berjalan di muka bumi. Dengan nyaman dan aman. Ini semua nikmat diingatkan oleh Nabi Allah Hud kepada mereka. Tapi mereka menjawab, wahai Hud, apakah kamu mendatangi kami, mendakwahi kami? untuk hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan kami meninggalkan yang selama ini diibadahi oleh nenek moyang kami, pemuka-pemuka kami, pendahulu kami. Subhanallah. Mereka keberatan untuk meninggalkan tradisi dan budaya kaumnya, tradisi dan budaya nenek moyangnya. Menolak ajakan Nabi Allah Hud untuk hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Perhatikan ayat ini. Qalu ajitana lina'budallaha wahda. Apakah engkau mendatangi kami dengan dakwah ini agar kami hanya beribadah kepada Allah satu-satunya? Di sini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya beribadah kepada Allah. Tetapi mereka menjadikan tandingan dan sekutu, mathil, menjadikan andad, niddan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Melakukan penyembelihan hewan untuk taqarrub kepada selain Allah. Memberikan hasil pertanian dan perkebunan mereka atau ternak mereka sebagai sesaji untuk selain Allah. Dengan harapan kampungnya selamat dari musibah, dari bencana. Maka Nabi Allah Hud mengatakan, beribadahlah kepada Allah saja, jangan kalian lakukan ini. Mereka menjawab, ajitana lina'budallah wahdah. Wa nadhara ma ya'budu aba'una, dan kami akan meninggalkan yang selama ini, ritual-ritual yang selama ini dilakukan oleh orang tua kami, nenek moyang kami. Kemudian mereka mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka wahai Hud, datangkan ancaman-ancaman yang selama ini kamu sampaikan. Jika kamu termasuk golongan orang-orang yang jujur, ayo datangkan, mana itu musibahnya, mana itu bencananya. Kalau orang liberal sekarang mengatakan, lah itu di Eropa yang menghalalkan LGBT, menghalalkan homoseksual, kok tidak ditimpa musibah, kok hidupnya makmur, hidupnya nyaman. Senada dengan ucapan kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Sama seperti yang dikatakan oleh kaum Nuh. Ya Nuh, qad jadaltana wa aktsarta jidalana, fa'tina bima ta'iduna. Wahai Nuh, kamu ini sudah terlalu banyak mendebati kami. Sudah terlalu banyak, sudah cukup. Datangkan itu bencana-bencana, ancaman-ancaman yang selama ini kamu sampaikan, kalau kamu jujur. Ayo. Bagaimana perasaan seorang nabi, seorang rasul. Dan Allah pun memberi waktu. Memberi waktu. Sampai Nuh berdoa, ya Rabb, mengatakan kepada Allah, la tadar. Jangan kau tinggalkan, kau sisakan di bumi ini. Minal kafirina dayyara. Jangan kau tinggalkan satu pun dari mereka. Ya Allah, sudah enggak kuat. Sudah mentok. Ratusan tahun. Ternyata di zaman ini pun sama. Ketika ada yang menasihati bahwa musibah ini akibat dosa, akibat kesyirikan yang terjadi, akibat banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. enggak ngerti teknologi. Ini semua fenomena alam. Nantang. Ayuhal ikhwah. Demikian dialog antara Nabi Allah Hud dengan kaumnya. Kemudian apa yang terjadi? Pada ayat ke-72 dari surat Al-A'raf, Allah mengatakan, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya. Apa kata Allah? Kami selamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Nabi Allah Hud dan orang-orang yang bersamanya. Sering kita kalau mendengar berita tentang bencana. Iya. Tsunami itu menghantam dengan kekuatan keras dan kecepatan yang tinggi. Merobohkan gedung ini, gedung itu. Tapi ada sebuah rumah atau 2-3 buah rumah di sebelahnya. Gak apa-apa. Gak terkena musibah. Allah yang menyelamatkan. Allah yang memilih. Kemarin ini ketika saya juga melewati daerah terdampak bencana di daerah Tanjung Lesung, tempat dilaksanakannya konser atau pentas band. Subhanallah, ketika saya lewat saya tanya kepada teman-teman, karena saya menyaksikan kalau laut itu misalkan di sebelah sana, yang terkena air tsunami sebelah sini, sebelahnya hanya berbeda 10 meter, 20 meter, gak terkenai. Kalau air itu datangnya begini, ini kena. Mereka menceritakan bahwa air itu datangnya bukan begini datangnya dari laut langsung ke tepi. Tapi dia menyapu dari pinggir. Disapu yang ada di tepi, para wisatawan, wisatawan dan yang hadir dalam acara pentas band. Nah. Ayuhal ikhwah. Kemudian yang berikutnya adalah masih dalam surat yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah kaum Tsamud. Wa ila Tsamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum aya. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum 'adzabun alim. Dan kepada kaum Tsamud Allah utus saudara mereka sendiri yaitu Salih. Nah. Bisa kedengar? Kita lanjutkan. Dan kepada kaum Tsamud kami utus Salih, saudara mereka sendiri, yakni dari kampung mereka, dari suku mereka sendiri. Kami utus Salih, yaitu Nabi Salih. Apa yang disampaikan dalam dakwahnya dan nasihatnya? Wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah yang tiada bagi kalian sesembahan selainnya. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sungguh telah datang hujjah yang jelas, dalil yang jelas bagi kalian dari Allah, Rabb kalian. Hadhihi naqatullah lakum ayatan. Ini unta adalah tanda kebesaran Allah yang Allah kirim untuk kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu. Maka biarkanlah unta ini makan dengan sekehendak dia di bumi Allah ini, dan jangan kalian ganggu dia. Diuji dengan sebuah syariat. Apa syariatnya? Dikirimlah seekor onta sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Dan diminta dalam syariatnya agar onta itu dibiarkan makan di mana saja dia mau. Jangan diganggu. Syariat Allah berlakukan kepada kaum. Fayakhudhakum 'adzabun alim. Karena kalau kalian mengganggunya, maka akan menimpa kepada kalian azab yang pedih. Dengan sebab apa? Melanggar syariat. Nah, kemudian Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh melanjutkan nasihatnya kepada mereka. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Saleh? Allah beritakan, fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Saleh tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kenyataannya mereka malah mengganggu dan membunuh unta yang Allah sudah katakan jangan diganggu. Kenapa? Karena merasa kuat. Menganggap Nabi Saleh lemah. Nah, ini sering terjadi. Orang kalau sudah merasa kuat, sebuah komunitas merasa mayoritas, berbuat semena-mena. Enggak peduli hukum-hukum Allah. Enggak peduli bahwa Allah melarang itu. Bahwa Nabi Muhammad melarang perbuatan itu. Sombong, tertawa. Ini kami, ini kami. Ini terulang sejarah. Kaum Nabi Allah Saleh merasa Nabi Saleh orang yang lemah. Kami mayoritas, kami kuat. Kami punya suku-suku, kami punya kabilah. itu terjadi pada setiap kaum para nabi dan rasul yang Allah utus. Dan kata Allah, mereka bermaksiat terhadap perintah Rabb mereka, Tuhan mereka. Waqalu, seraya mereka berkata kepada Nabi Allah Saleh, ya Saleh, wahai Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, datangkan itu ancaman-ancaman yang selama ini kamu katakan kepada kami, bencana yang selama ini kamu ancamkan kepada kami, jika benar-benar kamu adalah seorang utusan, seorang rasul. Datangkan, datangkan. Tertawa-tawa mereka, terbahak-bahak, mencibir Nabi Saleh. Maka Allah melanjutkan, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ. Maka mereka ditimpa oleh sebuah gempa yang akhirnya menjadikan mereka bergelimpangan, mayat-mayat mereka di kampung mereka. Gempa yang dahsyat. Apa sebabnya? Fenomena alam. Apa sebabnya? Pergerakan lempeng-lempeng bumi. Atau dengan berbagai ilmu yang dikatakan gempa itu terbagi menjadi gempa tektonik, gempa vulkanik. Silakan, silakan. Tapi jangan lupa bahwa semua itu terjadi di bawah perintah Allah. Dan sebabnya adalah dosa-dosa serta kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Fa'akadathumur rajfatu. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Akhirnya mereka ditimpa oleh sebuah gempa yang dahsyat. Dan mayat-mayat mereka bergelimpangan di kampung mereka. Nanti kita akan melalui insyaAllah, semoga dalam kesempatan berikutnya, salah satu bentuk azab itu ditenggelamkannya penduduk sebuah negeri atau sebuah kampung. Ditelan bumi. Kita enggak kebayang ya, gimana sih bumi bisa menelan itu. Kejadian kemarin di Palu yang kata orang sekarang namanya likuifaksi. Di mana tanah di bagian bawah itu mencair. Ya. Akhirnya bergerak apa yang ada di bumi di atasnya ini dan ditelan. Baru kita kebayang. Ribuan orang ditelan bumi. Ratusan rumah ditelan oleh bumi. Habis. Ayuhal ikhwah. InsyaAllah kita lanjutkan. Bagian kedua kajian ini pada kesempatan besok. InsyaAllah setelah ini kajian akan dilanjutkan oleh Ustazuna Ustaz Qamar Suaidi Hafizullah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.